Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwan fillah na'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita akan mempelajari bab yang ke-91, babul wa'di wal iktisad fihi, bab pentingnya nasihat dan sederhana dalam memberi nasihat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu ayat untuk dalil bab ini. Beliau membawakan dalil dari surah An-Nahl ayat yang ke-125. Qala Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, wal mau'idatil hasanah, dan dengan mau'idah hasanah, wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ayat yang mulia ini merupakan dalil tentang adab dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah itu tujuannya ialah mengajak umat manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mentaati agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengajak manusia untuk mengikuti pribadi-pribadi para da'i tersebut. Nah, ini yang perlu diketahui, khususnya para da'i, harus diingat, ud'u ila sabili rabbik, jadi tugasnya para da'i mengajak umat manusia agar mereka kembali ke jalan Allah, mengikuti agama Allah, bukan untuk taklid kepada pribadinya, bukan untuk menjadi pendukung fanatiknya, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Ini yang harus diketahui bersama. Apa tandanya seorang dai tadi mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, ataukah mengajak manusia untuk mengagungkan dirinya, untuk mengikuti kemauannya? Taib, barakofikum. Tandanya bisa dilihat, barakofikum, ketika terjadi penolakan. Ketika seorang berdakwah menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama Allah Ta'ala, ditolak. Nah, saat itu tujuan dai dalam berdakwah bisa kelihatan. Kalau dia ikhlas mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan marah, tidak akan tersinggung, tidak akan putus asa. Yang penting dia telah menyampaikan dakwah itu dengan cara yang benar, dan materi yang disampaikan juga benar. Dia sudah mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan umat manusia mau mengikuti petunjuk ataupun tidak, ini sudah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bukan menjadi wewenang dai. Tapi kalau dai tadi mengajak manusia untuk mengikuti dirinya, untuk kepentingan pribadinya, begitu ditolak, tersinggung. Begitu ada yang kemudian merendahkan dirinya, dia putus asa. Nah, berarti dia memang ingin diikuti, ingin dihormati, ingin diagungkan, ingin orang-orang itu mau mengikuti jalannya dia. Nah, termasuk bisa diketahui dia mengajak manusia untuk mengikuti dirinya ketika lebih banyak orang lebih suka mendengar dakwah temannya, kurang suka mendengar dakwah dari dia, padahal sama-sama materinya. Dia marah, tersinggung. Kenapa kok marah? Kenapa kok tersinggung? Ya, karena ternyata orang-orang lebih menghadapkan wajah-wajah mereka ke arah temannya, gak ke arah dia. Pengennya dia, banyak yang menghadapkan wajahnya ke arahnya, bukan ke arah temannya itu. Nah, wah, ini berarti dakwahnya mengajak manusia ila sabili nafsih, ke jalan pribadinya. Naudzubillah min dzalik. Kalau benar-benar mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, maka dia pun gak mempermasalahkan mau mendengarkan ceramahnya dia atau ceramah temannya. Yang penting sama-sama mengikuti jalan yang benar, mengikuti ajaran agama Allah yang benar, gak masalah. Yang penting mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah temannya yang didengar, ya. Nah, sehingga dia gak perlu terlalu ngotot menyampaikan materi, sudah banyak yang bantu, ya kan? Nah, orang mau masuk Islam, mau mengikuti sunnah dengan sebab dia atau sebab temannya, enggak jadi masalah. Enggak ada persaingan, enggak ada gap-gapan. Saling membantu, saling memberi support kepada yang lain. Ini menunjukkan dia ikhlas dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau gap-gapan, saing-saingan, ya, rebutan masa, nah ini padahal sama-sama di atas al-haq, ya, menyampaikan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ada unsur kepentingan pribadi. Dia ucapkan di lisannya ataupun tidak. Barakafikum. Naudzubillah min dzalik. Ini yang tak boleh dilakukan oleh para da'i Allah. Nah, sehingga para nabi dan rasul tak ada yang saing-saingan, tak ada. Walaupun semasa, sezaman, mereka saling mendoakan kebaikan, saling mendukung sesama nabi dan rasul yang berdakwah. Walaupun mereka ada yang pengikutnya sedikit, ada yang banyak, bahkan ada yang tidak dapat pengikut sama sekali, tidak ada masalah. Karena tujuan mereka ialah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya sudah dilaksanakan dengan bagus. Dia sudah dapat pahala nanti di akhirat. Urusan manusia mau mengikuti jalan Allah melalui siapa, tidak masalah. Tidak harus melalui dia. Begitu ya. Nah, barakofikum. Tidak usah pakai hasad, cemburu, saingan, dan yang semisalnya. Semua harus tinggalkan. Yang kedua, dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala ada tiga metode yang disyariatkan. Metode yang pertama ialah bil hikmah. Metode yang kedua al mau'idzah al hasanah. Metode yang ketiga al-jidal billati ahsan. Ini disesuaikan dengan siapa yang kita ajak ke jalan Allah Ta'ala tadi. Bil hikmah di sini ada yang menafsirkan bil Quran. Jadi menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran wal hadis secara tepat bagi mereka-mereka yang memang sudah siap untuk menerima kebenaran. Bagi mereka yang mencari kebenaran, ini sebetulnya hukumnya apa? Wajib ataukah sunnah? Kita sampaikan dalil-dalil dari Al-Quran wa sunnah secara tepat untuk kasus itu, supaya yang kita ajak ke jalan Allah Ta'ala tadi benar-benar puas tahu jawabannya dengan dalil yang benar. Ini sebetulnya syirik atau tidak? Ini sebetulnya sunnah atau bid'ah? Ini sebetulnya boleh apa tidak? Nah, kita sampaikan bil hikmah dalil-dalilnya Al-Quran wa sunnah secara tepat. Ya. Makanya didefinisikan hikmah itu ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti menyampaikan dalil sesuai dengan apa ini? Perkara yang tepat. Dalil dipakai untuk sesuatu yang semestinya, ya. Nah, ini untuk yang sudah siap menerima kebenaran, mereka siap mencari kebenaran, begitu. Adapun metode al-mau'idu al-hasana, ini bagi mereka-mereka yang tidak punya greget atau futur dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih nasihat yang baik, dikasih ucapan yang lembut, dijinakkan, dilunakkan, ya, supaya tertarik dengan agama Allah Ta'ala. Nah, kasih ceramah yang baik, pengajian-pengajian yang baik, ya, nasihat-nasihat yang baik. Nah, ini yang dimaksud dalam bab ini. Al-Imam An-Nawawi menambahkan wal iqtisadu bi atau wal iqtisadu fihi, sederhana dalam memberi nasihat. Mereka-mereka itu, kalau kita beri nasihat, jangan terlalu panjang nasihatnya, nanti malah gak kena. Masalahnya cuma A sampai B, nasihat kita itu A sampai Z. Akhirnya orangnya jenuh, juga gak bisa ngasih kesimpulan, ya. Nah, jadi nasihat kepada mereka-mereka yang memang futur atau memang gak punya kecintaan yang tinggi terhadap agama, atau mereka malah berpaling cari yang lain. Nah, ini nasihat-nasihat dengan lemah lembut dan tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang, sederhana. Dibikin simpel, dibikin sederhana, dipilihkan kata-kata yang baik, yang bisa dipahami. Nah, adapun al-jidal billatihi ahsan, dialog dengan cara yang lebih baik, ini bagi mereka-mereka yang ada unsur penentangan terhadap Islam, atau mereka tidak puas kecuali setelah diadakan dialog, diskusi, tukar pikiran, ya, maka kita sampaikan dakwah Islam ini dengan al-jidal billatihi ahsan. Kita persilakan menyampaikan argumen, kemudian kita bantah dengan argumen yang kuat dari Al-Quran wa Sunnah satu persatu. Taib, biasanya al-jidal billatihi ahsan ini, jika yang kita dakwahi itu kalangan intelektual, di kalangan orang-orang yang berpendidikan, yang tidak mudah menerima begitu saja penjelasan tanpa bukti ilmiah, tanpa apa ini, adu argumen. Sehingga kita kalau menghadapi mereka, tentunya yang pertama kita harus memiliki alat yang kuat, menguasai dalil kita sendiri, juga menguasai dalil yang dipakai oleh orang yang kita dakwai, sehingga kita tidak dijadikan bulan-bulanan oleh mereka, sehingga kita tidak dipermalukan oleh mereka. Kalau kita gak mampu, ya jangan maju. Jangan bonek, bodoh nekat, merasa di atas sunnah, ngomongnya ini sunnahnya begini, sunnahnya begini. Ketika tanya dalilnya mana, pokoknya sunnah, gitu. Kamu itu bid'ah. Wah, kalau ini gayanya enggak mau mereka nerima. Mereka itu orang-orang berpendidikan. Mereka itu para intelektual. Mereka itu biasa mengadakan riset-riset ilmiah. Enggak bisa menerima begitu saja. Ini sunnah, itu salah. Ya, harus dengan apa ini? Dalil-dalil ilmiah. Argumen-argumen yang tepat. Nah, jadi kita harus apa ini? Harus tahu kadar kemampuan diri kita. Apalagi sekarang dikit-dikit disebarkan di media sosial, ya kan? Kita gak usah terpancing untuk nanggepi semuanya. Kita harus melihat kita ini siapa, ya? Nah, barakofikum. Ngapain kita tanggepi semua yang muncul? Kita ini bukan muftil am, bukan juru fatwa, bukan mufti, bukan mujtahid, ya. Ilmunya masih kaleng-kaleng. Kok dikit-dikit ngomentari, dikit-dikit membantah. Wah, apalagi cuma copy paste. Ya kalau pas. Nah kalau ternyata gak tepat, kita nanti sama saja dipermalukan. Orang lari dari as-sunnah gara-gara, mohon maaf, kebodohan kita. Ya, nah, serahkan kepada ahlinya. Nah, yang kita hadapi itu profesor filsafat. Sementara kita gak bisa ngomong. Cuma hafal hadis Arba'in Nawawi, itu pun gak ngerti artinya. Kok nantang debat sama profesor itu, ya. Jangan. Itulah sebabnya para ulama sangat memperketat metode yang ketiga ini. Al-jidal bidati ya'asad. Tidak boleh dilakukan kecuali orang yang ahli, yang paham dalil tentang perkara itu. Baik dalil yang digunakan dia sendiri atau yang digunakan lawan. Kalau enggak, maka sebaiknya jangan, ya. Makanya dalam pelajaran-pelajaran usul sunnah, pokok-pokok as-sunnah ialah tarkul jidal wal husumat fid din. Tidak debat, tidak berselisih dalam perkara agama. Dalam keadaan dalam ayat ini diperintahkan wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi yang kita pakai bukan wajadilhum saja, ada tambahannya billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu ialah cara ilmiah, mencari kebenaran dan paham masalah. Sama-sama gak paham masalah, tengkar ngotot-ngototan. Nah ini harus tarkul jidal. Susah. Kamu bodoh, dia juga bodoh. Kalau bicara orang sama-sama bodoh, hasilnya juga bodoh. Ya. Nah, kamu bela apa? Kamu bela apa? Sama-sama bela kebodohan. Ruwet, ya. Nah, malah masalahnya gak clear, malah semakin ruwet. Nah, yang semacam ini tinggalkan. Barakofikum. Ini jadi kita menahan diri, ya. Nah, menahan diri. Gak usah mudah terpancing untuk diajak debat. Apalagi yang ngajak itu bukan untuk mencari kebenaran. Yang debat itu juga gak paham apa yang diomongkan. Ngapain kita ladeni orang seperti itu, ya? Kita sudah yakin di atas kebenaran apa yang kita ilmui, apa yang kita yakini selama ini. Gak perlu ngeladeni orang-orang semacam itu. Barakallahu fikum. Itu menghabiskan apa? Energi saja. Nah. Baik. Selanjutnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Yang pertama hadis nomor 699. Qala rahimahullah wa an Abi Wa'il Syaqiq ibni Salamah qala kana ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamisin marratan. Dari Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah, beliau berkata ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an biasa memberi tausiah kepada kami sekali setiap hari Kamis. Faqala lahu rajul, maka ada seorang laki-laki berkata kepada ibnu Mas'ud, ya Aba Abdirrahman, wahai Abu Abdirrahman, ini kunyahnya ibnu Mas'ud, lawaditu annaka dzakartana kulla yaum, saya senang engkau memberi tausiah kepada kami setiap hari, enggak sekali, setiap Kamis. Faqala ama innahu yamna'uni min dalik anni akrahu an umillakum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala menjawab, sebetulnya aku tidak menolak keinginanmu itu, tapi sungguh aku gak suka kalau sampai kalian jenuh. Wa inni atahawwalukum bil mau'idah, sengaja aku menyampaikan nasihat secara tahawul, ya, ada selang waktu, tidak tiap hari. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna biha, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa memberi kami nasihat dengan adanya senggang waktu atau selang waktu. Makhafatas sama alaina, atau makhafatas sama alaina, khawatir muncul kejenuhan atas kami. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Taib. Dari sini terdapat faedah yang sangat berharga bagi kita semua. Yang pertama, al-iqtisadu fil wa'di wal irsyad. Li'anna min taba'il nufus al-malal mimma yudawimu alih wa inkana mahbuban laha. Sederhana dalam memberi nasihat atau pengarahan, karena tabiat jiwa manusia itu jenuh jika terus menerus walaupun sesuatu itu disukai. Perhatikan baik-baik, sesuatu yang disukai saja kalau terus-terusan lama-lama bosan, ya kan? Nah, apalagi sesuatu gak disukai tambah ditinggalkan. Karena tausiah, nasihat itu adalah makanan untuk hati, ya. Sama seperti makanan untuk perut kita. Baik, misalkan dia suka nasi goreng. Tapi kalau tiap hari, 3 kali sehari nasi goreng terus, setiap hari sampai sepekan nasi goreng terus, walaupun nasi gorengnya ada nasi goreng Jawa, nasi goreng Hong Kong, nasi goreng seafood, tapi semuanya nasi goreng. Terus selama sepekan menunya nasi goreng. Nah, walaupun favoritnya ketemunya apa? Bosan, jenuh ya. Nah, begitu pula makanan hati, yaitu nasihat, pengarahan. Kalau tiap hari nasi waktu jadi terus, bosan. Sehingga Ibn Mas'ud menolak kalau tiap hari, ya sekali saja sepekan, ya khawatir kalau tiap hari kalian jenuh. Nah, padahal sesuatu itu disukai, ya terus menerus bisa apa ini? Jenuh. Nah, ingat ini bab mau'idah, bukan bab apa ini? Bab ziyadatul ilmi, bukan, ya. Nah, kalau tholabul ilmi, ya na'am, memang kajian untuk menambah wawasan keilmuan, ya. Kalau pelajarannya jadwalnya cuma sepekan sekali, ya enggak khatam-khatam kitab yang dikaji, ya. Nah, nahwu, shorof, mustalah, sulfik, kuwait fikiyah, tafsir, hadis, macam-macam, banyak materinya, ya kan? Nah, ini harus intensif. Yang dimaksud selingan sesekali itu ialah mau'idhoh hasanah, ya, pengarahan, ya. Nah, sesekali saja biar enggak bosan, ya. Nah, yang kedua yang bisa kita ambil dalam faedah hadis ini, istihbabu awqatin nasyat li ta'lim wal mau'idah, disunahkan memilih waktu yang semangat ketika menyampaikan mau'idah, nasihat. Nah, jadi kita lihat kebiasaan jamaah ini ketika semangat itu pas waktu apa? Habis subuh? Ngantuk semua? Jangan. Misalkan ya, habis duhur panas, pusing, capek semua. Nah, habis maghrib, nah ini habis maghrib ya, kata-kata keumuman habis maghrib itu waktu-waktu semangat, ya. Nah, dari sholat jamaah juga kalau maghrib banyak ya, nah, di mana-mana ya, di kalangan orang-orang umum sekalipun sholat yang paling ramai itu sholat maghrib, ya. Nah, nah, saat itulah dipakai untuk ngasih mau'idah. Nah, semangatnya saat itu. Sehingga matanya melek, pikirannya juga melek, fisiknya juga melek, semua melek. Sehingga untuk menerima nasihat itu lebih maksimal. Nah, daripada waktu-waktu ngantuk, waktu-waktu capek, waktu-waktu penat, kasih mau'idah gitu ya, udah mau'idahnya panjang lagi, wah, ngomong sendiri nggak diperhatikan, tinggal tidur. Ya, nah, jelas ini masalah mau'idah ya. Nah, barakallahu'alaikum. Yang ketiga, hirsus sahaba ala mutaba'ati rasul fi aqwali wa af'ali. Para sahabat itu sangat semangat untuk mengikuti, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapan beliau maupun perbuatan beliau. Perhatikan Ibnu Mas'ud ngasih mau'idah sepekan sekali, dipilih setiap Kamis. Ternyata beliau enggak semata-mata karena takut jamaahnya bosan, tapi ternyata meniru Rasul SAW. Nah, dan alasannya Rasulullah juga sama, takut membuat jenuh. Padahal yang tampil itu Rasul SAW, ya. Ucapannya itu dinanti, ya kan? Tak ada yang sia-sia ucapan beliau. Itu pun beliau tahu para sahabat bisa jenuh kalau terus menerus, ya, tak ada apa senggang waktu atau tak ada apa namanya itu sela, ya, partiku. Apalagi yang tampil bukan Rasul. Nah, ini. Itu yang dengar para sahabat yang semangat bisa jenuh, apalagi yang bukan sahabat, ya. Nah, ini tingkat kejenuhannya lebih tinggi lagi. Nah, begitu, ya. Taib. Jadi perlu ada penyegaran dengan memilih waktu yang tepat, waktu-waktu semangat untuk memberi mau'idah kepada para jamaah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, hadis yang ke-700. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an Abil Yaqban Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Yaqban Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma innatun min fikhihi fatirus salah wa aksirul khutbah. Rawahu Muslim. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan ringkasnya khutbah seseorang ini merupakan tanda kedalaman pemahaman agamanya. Maka perpanjanglah sholat dan perpendeklah khutbah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'innah bimimin maftuhatin thumma hamzatin maksuratin thumma nunin musyaddadah ay alamah dalah ala fikhi. Ma'innah mimnya di fathah, kemudian hamzanya di kasra, kemudian nunnya di tasdid, artinya ialah tanda pemahaman agamanya. Taib. Apakah hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih tentang syariat untuk memperingan sholat? Idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif. Jika salah seorang dari kalian sholat mengimami jamaah, maka hendaklah diperingan. Tadi kok kalau panjang sholatnya berarti bagus pemahaman agamanya. Berarti kalau sholatnya singkat berarti dangkal pemahamannya ya. Nah, padahal ada syariat kalau sholat menjadi imam jamaah diperingan ya. Taibarakofikum. Di sini harus kita perhatikan baik-baik nas hadisnya, bahwasanya panjangnya sholat ini dinisbahkan kepada khutbahnya. Nah, artinya ketika ceramah dan ketika sholat, nah, itu hendaknya lebih panjang sholatnya daripada ceramahnya. Ini menunjukkan kalau ceramah jangan lama-lama, yang sifatnya nasihat atau mau'idhoh hasanah jangan lama-lama sampai secara waktu atau durasi dibandingkan dengan lamanya sholat. Barakofikum. Kalau sholat itu berapa menit? Hah? 7 menit? 10? Enggak sampai. <tuh-tuh>. 15 menit. Oh, 2 rakaat. Yang 4 rakaat. 15 menit ya. Nah, ya khutbahnya cu, ya segitulah begitu ya. Nah, barakofikum. Intinya itu hadis ini ingin mengingatkan agar kalau khutbah jangan terlalu lama, biar tidak membuat jenuh. Yang penting itu jelas ya, dibawa ke mana para jamaah itu. Diarahkan kemana jamaah itu. Bukan soal lamanya, tapi soal bobot materinya dan kejelasan arah materi itu. Mau menggiring jamaah kemana, mau ngajak para jamaah kemana. Yang paling penting ya, jangan cuma menang lamanya saja. Barakofikum. Adapun masalah panjangnya sholat tadi dinisbahkan kepada khutbah. Berarti sholatnya tetap ringan ketika bersama dengan jamaah yang lain. Ya, kalau dia menjadi imam sholat tetap ringan. Kenapa? Karena sholatnya tadi itu dinisbahkan kepada khutbah yang enggak terlalu lama. Begitu maksudnya. Nah, jadi ini sesuai dengan apa ini kebiasaan yang di tempat itu ya. Kalau biasanya sholatnya naam 20 menit ya, khutbahnya 15 menit lah ya. Nah, demikian barakallahu. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwa syariat Islam itu sangat mudah, sangat ringan, disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan umatnya. Tidak ada unsur berat sekalipun. Sholat juga begitu, tidak sampai memberatkan. Khutbah juga begitu, tidak sampai memberatkan. Semuanya dengan melihat kondisi jamaah yang dihadapi. Ya, barakallahu. Jadi tugasnya para dai, tugasnya para ustaz menerapkan seperti itu. Tugasnya para imam sholat juga begitu, menerapkan metode semacam itu. Sehingga yang ikut di dalam masjid tadi, mendengarkan ceramah apapun gak terlalu berat. Ketika sholat juga semangat, gak terlalu berat. Tapi kalau belum sudah dibayang-bayangi sesuatu yang berat lama, mereka akan penuh siasat. Nah, tekone telat wae yo, sempeti oleh jamaah ya. Kan kalau dapat satu rakaat dapat jamaah kan. Nah, sudah kita perkirakan datanya kalau sudah tinggal satu rakaat. Nah, kan melanjutkan sendiri kan sesuai dengan kemampuan kita ya, kita enggak terlalu lama ya. Nah. Jangan sampai seperti itu ya. Demikian pula kalau orang ini terkenal, kalau ceramah kesana kemari terlalu lama, nanti jamaah bersiasat semua ya. Nah, amin. Biasanya kalau khutbah 1 jam ya sudahlah, kita telat 45 menit 15 menit yang lumayan, yang penting dapat khutbah ya. Nah, tidak kemudian punya niatan semangat mendengarkan sejak awal sampai akhir, enggak mau sampai terlewat ya, keinginan semacam ini hilang. Kenapa? Belum sudah kalau lihat orang yang tampil langsung ingat betapa lamanya dia kalau ceramah. Nah, hanya mereka semuanya jadi takut ya. Nah, terus sebabnya masalah nasihat, masalah mauidhoh hasanah, jangan terlalu lama ya. Yang penting jelas terarah, orang yang dikasih nasihat itu mau dibawa kemana itu jelas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Masih ada beberapa hadis tentang masalah nasihat yang belum kita sampaikan, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya syarul umur, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.